apabila Al-Quran ini diejek oleh sebagian orang, yang kamu duduk dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka sampai mereka beralih pembicaraan kepada yang lain. Kalau kita tetap duduk, maka kata Allah, innakum idzam mithluhum. Kalau kamu tetap duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, kalian sama dengan mereka. Kemudian lebih berat lagi Allah sebutkan di akhirnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Dan secara umum al-bidah itu munafik. Secara umum al-bidah munafik. Arti mereka ini kalau ngomong dusta, oh janji menyalahi janji. Dan mereka juga orang-orang munafik ini, mereka merubah ayat-ayat Allah, merusak itu. Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, masuk dalam ayat ini menghajar, menjauhkan setiap orang yang mengadakan hal-hal yang berbau agama, dan setiap orang yang berbuat bid'ah sampai hari kiamat, yaitu tidak boleh duduk bersama mereka. Enggak boleh bersama al-bid'ah. Sama namanya. Enggak boleh bermajlis dengan al-bid'ah. Kalau kita duduk untuk diskusi, untuk berdebat dengan mereka, untuk boleh. Dan itu orangnya yang ahli, yang paham tentang agama, boleh. Kalau mereka maksa untuk tabayun dengan kita, kita jelaskan tentang kebenaran. Gitu. Tapi rata-rata mereka enggak mau mencari kebenaran. Dan Syekhul Islam sudah berkali-kali menghadapi mereka, Syekhul Islam Taimiyah. Dan sebagian taubat, tapi sebagian kemudian tetap dengan bid'ahnya. Jadi hidayah tangan Allah. Gitu. Kalau memang dia orang yang berilmu, boleh. Yang pertama kali memberikan nasihat kepada al-bid'ah, siapa? Ibnu Abbas kepada Khawarij. Ibnu Khawarij bantah. Nasihat Ibnu Abbas dibantah lagi. Dibantah lagi terus sampai mereka tunduk dengan ketanggungan. Jadi berarti orang yang alim, yang berhak untuk berdebat dengan al-bid'ah. Orang yang alim. Kalau enggak, kita enggak usah. Gitu. Sebab rata-rata al-bid'ah itu bohong. Tukang bohong dia. Maka yang diajak jelaskan, ini Quran, ini sunnah, kalian mau tunduk apa tidak? Di awalnya itu, mukadimahnya itu dulu. Jadi boleh kita berdebat kalau memang jelas ya. Saya juga pernah berdebat dengan al-bid'ah berapa kali gitu. Tapi mereka enggak mau tunduk kepada wahyu, enggak mau gitu. Dan dihadiri banyak orang. Pernah juga sebagian kecil, pernah saya dengan Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizullah Ta'ala, saya pernah debat dengan orang Syiah tahun 1987, berarti itu sudah berapa tahun tuh? 36 tahun yang lalu. Dalam tokoh Syiah kita jelaskan tentang sesatnya Syiah itu, tapi tetap dia enggak terima. Bohong, kita sudah tahu asalnya mereka tukang bohong. Karena Syiah tukang bohong, akdabun nas fil asam fil alam, orang yang paling bohong di muka bumi Syiah gitu. Karena mereka punya apa akidahnya? Taqiyah, agamanya taqiyah, tukang bohong taqiyah itu. Itu tahun 87, dan begitu sholat itu enggak boleh jadi imam. Anda jadi imam, ente gak boleh jadi imam. Gak boleh, Syiah gak boleh jadi imam. Dia mau ikut kita, alhamdulillah gak mau apa. Tapi gak boleh jadi imam dia. Karena kita mengatakan gak sah kita sholat di belakang ente. Karena banyak kepercayaan-kepercayaan dia yang mengungkar, tapi bohong dah. Saya lihat dari kebohongannya banyak itu, orang itu. Bohongnya banyak. Beberapa tempat juga, saya sempat datang di luar kota. Sempat. Itu tahun-tahun 87-an lah, itu. Jadi boleh kita berdebat kalau memang kita punya ilmu. Artinya kita bawa kitab. Makanya saya tawarkan waktu al-bid'ah tabayun dengan saya, boleh debat, enggak apa-apa. Tapi bawa kitab. Ya harus buka kitab. Jadi ada dalil yang disampaikan, bukan omongan. Kalau omongan ini, karena al-bid'ah lebih pintar ngomong daripada kita. Al-bidah. Al-bidah itu lebih pintar ngomong daripada kita. Tapi ada dalil apa tidak? Yang penting pokoknya dalam kita beragama ini dalil Quran dan Sunnah. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran yang tambah ingat seumur hidup nanti. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berselisih tentang suatu masalah dalam agama, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada apa? Quran. Dan kembalikan kepada Rasul, kembalikan apa? Kepada Sunnah. Yang itu yang lebih baik dan itu sebaik-baik. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Kemudian Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, yang wafat tahun 310 Hijriah, dalam kitab tafsirnya mengatakan, ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan untuk ikut di dalam majlis kebatilan al-bidah. Dan dari setiap macam kebatilan, dari kalangan pelaku kebidahan dan orang-orang fasik yang mereka berbicara tentang kebatilan. Artinya Imam Mijar dalam tafsirnya mengatakan ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan untuk ikut dalam majlis kebatilan. Artinya majlis yang batil apa aja dan juga majlis al-bidah. Dua, majlis yang batil apa aja, majlis yang maksiat, majlis yang sia-sia, enggak boleh kita datang, enggak boleh duduk. Yang kedua, majlis yang jelas-jelas beda, enggak boleh kita duduk bersama itu. Dari semua, setiap majlis kebatilan, dari kalangan pelaku bid'ah dan orang-orang fasik yang mereka berbicara tentang kebatilan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atsahullah fi ummati fi..." Saya ulangi, ma min nabiyyin ba'atsahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaluna bi amrihi thumma inna taqlufu min ba'din khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jadam bi yadi fa huwa mu'min wa man jadam bi lisani fa huwa mu'min wa man jadam bil qalbi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al iman habatu khardalin. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada satu umat melainkan memiliki hawariyun, pengikut-pengikut yang setia, dan juga sahabat-sahabat yang dari umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Jadi nanti akan ada generasi sesudah Nabi SAW, sesudah masa para sahabat, nanti ada generasi. Generasi yang mereka yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak berbuat. Yang kedua, wa yaf'aluna ma la yumarun. Dua ini cirinya. Ciri dari ahlul bidah yang sesudah masa Nabi SAW, masa khulafaur rasyidin, nanti akan ada dua. Yang itu, yang pertama, yaquluna ma la yaf'alun. Di masa khulafaur rasyidin sudah ada, yaitu di zaman yang Utsman radhiyallahu, juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bibitnya sudah mulai ada di zaman Utsman. Kemudian setelah itu zaman Ali, jelas-jelas mereka memerangi Ali, yaitu Khawarij. Jadi Ali radhiyallahu anhu bilang, saya tidak akan memerangi mereka sampai mereka memerangi aku. Ternyata mereka betul memerangi dan diperangi dan oleh Ali dan dibunuh mereka. Yaquluna ma yaf'alun, mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Yang kedua, yaf'aluna ma yumarun dan wa yaf'aluna ma yumarun, mereka berbuat apa yang enggak diperintahkan. Berbuat apa yang enggak diperintahkan berarti mereka melakukan perbuatan-perbuatan apa? Bidah. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang berjihad memerangi mereka dengan tangannya, dia orang mukmin. Barang siapa yang berjihad dengan lisannya, maka dia orang mukmin. Dan barang siapa yang berjihad dengan hatinya, maka dia orang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia orang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi bagi lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Jadi disebutkan di sini bahwa kemudian sudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Kemudian sikap kita kepada mereka gimana? Sikap kita kepada mereka, kata Nabi, barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia orang mukmin. Yang kedua, barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka dia orang mukmin. Yang ketiga, barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia orang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi iman, meskipun hanya sebesar biji sawi. Arti orang yang tidak mengingkari dengan hatinya lagi, dia bukan orang mukmin. Jadi kita wajib mengingkari al-bid'ah yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Artinya enggak boleh kita duduk dan hadir di majlis mereka, enggak boleh. Mengingkari dengan hati artinya apa? Meninggalkan majlis mereka. Mengingkari dengan hati tidak boleh mendengarkan perkataan mereka. Itu yang paling lemah. Kan selama-lama iman yaitu dengan hati mengingkarinya. Kan Nabi bersabda dalam hadis sahih Muslim dan yang lainnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Pailam yasati fabidsa. Pailam yasati fabiqalbi. Wa dzalika adzaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia roba dengan tangannya. Kalau enggak sanggup dengan lisannya, kalau enggak sanggup dengan hatinya, dan itu selama-lama iman. Kalau dengan hati juga dia enggak ingkari, malah duduk bareng dengan ahlul bidah. Kata Nabi, "Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin." Enggak ada lagi iman orang seperti itu. Gimana duduk dengan ahlul bidah? Gimana antum duduk dengan ahlul bidah sedangkan mereka melecehkan ayat Allah, melecehkan sunnah Nabi? Mesti anda lihat bagaimana kejahatan dia merusak agama ini, ahlul bidah ini. Jadi enggak boleh kita duduk bersama mereka, enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Itu bukan bermajlis dengan ahlul bidah, enggak ada manfaatnya. Itu ini malah datang ke ahlul bidah, ada sekelompok orang datang ke ahlul bidah, datang dua ahlul bidahnya. Dengan datang itu tambah keras musuhnya dengan ahlu sunnah, tambah bohongnya, tambah bohong. Nuduhnya salaf ini bukan main nuduhnya. Kenapa didatangi? Oleh siapa? Oleh berapa orang? Di antaranya oleh dokter. Gitu. Datang berapa orang? Ini nyata kejadian ini. Dipikir dengan datang itu supaya dia lunak, tidak akan lunak al-bidah. Yang suruh untuk dia berbicara segala macam, setan yang suruh dia. Gitu. Tambah keras musuh dengan kita. Gitu. Ini kan kebodohan. Jangan datang kalau tidak. Jangan. Gitu. Gak ada manfaatnya sama sekali. Dan gak boleh kita duduk sama mereka, gak boleh. Ngobrol bareng dengan al-bidah. Ngopi bareng. Judulnya ngobrol bareng. Apa ngopi bareng tuh gak lupa saya udah. Ngopi bareng dengan al-bidah. Ngopi bareng dengan al-bidah. Ini kan kebodohan. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Akhir yang lain, enggak apa-apa duduk dengan al-bidah. Ini nas. Apa dia enggak baca tuh? Tafsir At-Tabari, tafsir Mukathir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Syaukani. Dia harus baca dong tafsir ini. Dan penjelasan nas-nas. Apalagi hadis ini jelas sekali. Kita wajib, di sini Nabi pakai bahasa apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, wa isa wara'a dzalika minal iman habatul nas. Jelas ini. Kata Nabi, barang siapa berjihad dengan tangannya, dia orang beriman. Barang siapa berjihad dengan lisannya menyampaikan kebenaran, dia orang beriman. Barang siapa berjihad dengan hatinya, maka dia orang beriman. Dengan hati meninggalkan majlis mereka, gak boleh dengarkan perkataan mereka. Setelah itu kalau dia gak ingkar lagi hatinya, gak ada iman sama sekali, meskipun hanya seberat biji sawi. Kaitan dengan iman di sini, gak ada iman sama sekali orang itu. Duduk dengan al-bidah, gak ada iman sama sekali. Nabi yang menyebutkan wajib diperangi al-bidah. Kita gak punya kekuatan. Sekarang apa? Ya sampaikan dengan apa? Dengan lisan. Sampaikan dengan tulisan, dengan buku. Dan saya sudah nulis buku seperti ini. Dan saya akan tulis lagi buku-buku tentang sesatnya bid'ah, tentang bahaya syirik. Dan akan seru, saya akan tulis. Karena gak boleh diam kita. Kita berjuang dengan semampu kita. Mampu dengan tangan, seperti dulu Ali bin Abi Thalib dengan tangan diapakan Khawarij, dibunuh dengan tangan. Selagi kuat dia bunuh, kalau tidak kuat dia dengan lisan sampaikan. Pada zaman Umar ketika ada Sabit bin Asal dipukul dihajar dia ketika kuat. Tapi sekarang kondisi kita lemah, yang terbanyak al-bidah. Bagaimana? Ya dengan lisan kita sampaikan, tetap wajib sampaikan di majlis kita. Gak boleh mengatakan al-bidah itu teman kita, enggak, musuh al-bidah. Nyata Dan saya alami sendiri bahwa lebih dia musuh kepada Ahlus Sunnah selama-lamanya. Itu. Jadi jangan bilang bid'ah ini, oh teman kita, baik sama kita. Di mana baiknya? Orang dia ngerusak agama Allah, dia ngerusak Quran, dia ngerusak sunnah, ngerusak agama, ngerusak ibadah. Antum lihat ibadah mereka. Berusak. Dan masyarakat ikut. Jadi kita punya sikap. Ini sikap penting dalam kita beragama. Ini yang enggak ada sekarang ini, hilang di kalangan para da'i. Kok duduk bareng dengan bid'ah? Ngopi bareng dengan bid'ah? Selfie dengan bid'ah? Di mana iman antum? Di mana ilmu antum? Pertanyakan tuh imannya, pertanyakan ilmunya di mana dia? Itu. Yang anggap masalah kecil. Antum punya murid. Yang murid antum akan lihat itu. Dan dimasukkan lagi di kontennya dia, orang lihat. Ini kan kebodohan. Orang akan ikut, orang akan awang. Oh, enggak apa-apa kita dukung lebih dah. Enggak apa-apa dengarkan ceramah dia. Ceramah isinya semuanya kesesatan, semuanya kemungkaran. Semuanya zulumat, kegelapan. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa al-bidah itu zulumat hidupnya. Ba'du wa fawqa ba'd. Perkataannya gelap, zulum. Akalnya zulum, hatinya zulum. Semuanya kegelapan, belum nanti di hari kiamat mereka. Kok kita menganggap ringan masalah ini? Jadi para ulama itu betul-betul keras kepada al-bidah. Karena jahatnya al-bidah kepada al-sunnah. Dajjal, rusaknya mereka. Dan merusak Al-Quran juga merusak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir cukup sampai di sini. Nanti insyaAllah kita lanjutkan lagi pekan depan. Ini masih panjang pembahasannya. Ya, insyaAllah pekan depan kita akan lanjutkan lagi. Yang penting kita punya sikap kepada Ahlul Bidah. Ya. صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak, syukur alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang Masya Allah sangat bermanfaat untuk kita simak dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini dan tentunya kami mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang masuk dan hanya beberapa saja yang bisa kami ajukan. Nah, yang pertama ada pertanyaan Ustaz terkait nasihat adab dalam menuntut ilmu yang disampaikan di awal kajian tadi. Nah, saya dan teman-teman wanita yang ingin menuntut ilmu di masjid yang alhamdulillah sering diadakan kajian, tapi terus terang kami sering terganggu dan tidak bisa fokus dalam mendengarkan kajian karena terganggu dengan bisingnya suara anak-anak. Padahal dari panitia kajian sudah sering mengumumkan agar tidak membawa anak kecil. Tapi ketika kajian tetap saja ramai dengan anak-anak. Ketika diberitahu langsung kepada orang tuanya, kadang mereka lebih berani. Sehingga kita sesama jamaah pun enggan untuk meladeninya. Takut malah menjadi keributan. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sebenarnya adab membawa anak ke dalam masjid? Mohon jawaban dan penjelasannya Ustaz. Berkaitan dengan membawa anak untuk sholat aja, itu tidak ada kewajiban anak kan belum ada kewajiban dia, jadi nggak perlu dibawa ke masjid anak kecil untuk sholat nih, yang jelas wajib ya. Anak kecil Nabi suruh mulai sholat umur berapa? 7 tahun. Artinya dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan ini baik, ini nggak baik. Udah bisa dia untuk diam gitu. Umay itu. Karena Nabi menyuruh muru auladakum bis salati wa hum abna'u 'ashri sinin. Wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin. Wa farriqu bainahum fil madajih. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, suruhlah anak kamu salat ketika mereka umur 7 tahun. Kemudian kalau 10 tahun mereka belum salat kamu pukul. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Artinya antara anak laki dan anak perempuan harus pisahkan tempat tidurnya. Di sini Nabi menyebutkan bahwa anak 7 tahun berarti boleh dibawa ke masjid ketika umur berapa tahun? 7 tahun itu melatih dia, bukan umur 3 tahun 4 tahun dia mau ke masjid, bukan. Kalau orang beralasan, kan pernah Nabi naiki oleh Hasan dan Husain, itu kan Nabi SAW bukan bawa Hasan Husain, bukan. Arti karena Hasan Husain radhiyallahu anhuma dia lagi ke rumahnya Nabi SAW, kemudian Nabi sholat, dia datang ke masjid dia, kemudian menaiki Nabi Hasan Husain ini. Itu kejadian bukan setiap hari, bukan terjadi seperti itu. Nabi enggak sengaja bawa Hasan Husain ke masjid, tidak terjadi seperti itu. Atau ketika Nabi menggendong cucunya Umamah, Nabi gendong, itu kan enggak tiap hari, sekali aja kejadian itu gitu. Tapi kemudian jangan jadikan alasan tiap hari bawa anak kecil, enggak ada. Antum lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhumain, kemudian para tabi'in, tadi saya sebutkan bagaimana Imam Abdurrahman bin Mahdi di majlis, enggak ada orang berisik, tidak ada. Bahkan kalau Imam Abdurrahman bin Mahdi disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, kalau di majlis itu rame ini, beliau langsung keluar, pulang, tinggalkan majlisnya, enggak mau dia kalau rame ribut, pulang dia. Karena ini bukan majlis ilmu, pasar ini bukan majlis ilmu. Nah, itu. Kalau majlis ilmu harus diam, tenang. Itu. Makanya mereka enggak berani mengangkat kepalanya di depan imam besar, Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi sekarang solusinya ya dimusyawarahkan dengan ustadznya, gimana? Harus ada ketegasan dari panitia dan juga dari ustadznya. Ya ustadz harus tegas, enggak boleh bawa anak kecil, enggak boleh tegas. Sewaktu dulu di Imam Ahmad enggak boleh bawa anak kecil. Harus tegas ustadznya. Kalau bawa anak kecil keluar. Sehingga enggak ganggu. Udah jelas ganggu. Jangan bilang anak saya enggak ganggu. Itu. Udah jelas ganggu. Majlis bawa anak kecil mengganggu orang lain enggak boleh. Antum mungkin merasa tidak mengganggu, tapi adanya anak antum itu mengganggu orang lain. Pasti mengganggu orang lain, apalagi ada yang bawa anak kecil dia sambil makan. Di majlis ilmu sambil makan, nyuapin anak di majlis. La haula wala quwwata. Enggak ada tempat lain. Yang lain terganggu akhirnya. Antum jangan bawa anak kecil. Mau ngaji bawa yang kecil. Jadi harus ketegasan, harus ada ketegasan dari ustadznya, ketegasan dari panitia. Nggak boleh tegas. Dan kita nggak ada masalah, antum bisa dengarkan kajian di rumah, bisa kok, bisa. Seperti sekarang pengajiannya live, antum bisa dengarkan streaming. Jangan bawa anak ke masjid, jangan ganggu yang lain, sehingga yang lain tadinya nuntut ilmu gara-gara antum nggak nuntut ilmu terganggu dengan bawa anak kecil. Nggak boleh. Antum ikut dosa nanti. Bawa anak kecil dosa. Kenapa? Karena antum mengganggu orang lain. Bawa anak kecil aja mengganggu orang lain. Itu. Nanti ketika antum bawa, yang lain ikut bawa. Nah, mulai bercanda itu anak tuh. Mulai bermain. Karena anak kecil enggak tahu kan, majelis ilmu enggak tahu dia. Gitu. Ribut, akhirnya mengganggu yang lain. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Jadi harus tegas. Nanti enggak manfaat tuh. Akhirnya ibunya ngaji enggak ada manfaat. Sekedar ngaji datang, pulang sama seperti sekarang aja yang enggak ada anak kecil pulang, ibu-ibu banyak yang enggak paham tentang agama, mesti ngulangi lagi, dan suami wajib ingatkan itu, apalagi bawa anak kecil enggak ada konsentrasi sama sekali. Nah, yang lain silakan. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana dengan masjid yang kajiannya diisi oleh da'i berbagai kalangan atau berbagai golongan Ustaz? Bolehkah kita hadir di kajian masjid tersebut di mana kita pilih ketika diisi kajian oleh Ustaz Sunnah saja? Mohon jawaban dan nasihatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah. Masjid yang campur dengan ustaz-ustaz yang lain, antum jangan datang. Dan juga jangan bikin kajian. Apa enggak ada masjid lagi yang sunnah? Kalau enggak ada, ya antum sabar aja, cari tempat yang lain aja yang masjid sunnah. Jalan jauh enggak apa-apa. Tapi ketika campur di situ, yang lain nanti nih yang ngaji sama kita, oh di masjid ada pengajian lain, akan ikut tuh jamaahnya. Kan jamaahnya orang awam. Kan mesti diumumin di masjid ini ada kajian ustaz ini. Nanti jamaah, ah saya bosan dengan ustaz ini, saya mau dengar juga ustaz yang lain. Datang deh ke masjid, ada ustaz yang hizbi, ada ustaz ahlul bid'ah. Ya enggak benar itu seperti itu. Jadi enggak boleh kita mendengarkan ahlul bid'ah, enggak boleh mendengar ustaz-ustaz yang hizbi haroki, enggak boleh. Perhatikan tuh. Mendengarkan kajian ustaz yang hizbi haroki enggak boleh kita. Arti yang sibuk dengan harokah-harokah, dengan politik, jangan hadir pengajian, enggak boleh gitu. Enggak ada manfaatnya. Syubhat yang ada gitu. Nah, sekarang di masjid itu campur aduk, jangan. Cari masjid yang memang di situ masjid yang ustaznya sunnah semua yang datang, supaya yang hadir nanti tahu ketika diumumkan juga ustaz sunnah dia akan hadir. Tapi kalau di masjid yang seperti itu nanti yang lain, oh di sini ada ustaz-ustaz ini, dia juga pengen hadir gitu, kajiannya, dan itu fitnah nanti, fitnah. Dan itu banyak seperti ini. Yang hadir betul, kalau kita enggak tegas, kalau kita tegas enggak ada masalah, tapi rata-rata ustaz enggak tegas, ustaznya enggak tegas. Sehingga apa? Waktu pengajian dia betul dia hadir, nanti pengajian ustaz yang lain juga hadir. Karena di pengajian kita mendapat ilmu. Ya ahlul bidah dia sampaikan ya syubhatnya. Dan ustaz juga harus tegas, banyak ustaz-ustaz juga yang kita enggak, kita lihat nih yang katanya salaf enggak tegas. Bahkan dia ikut jadi pengurus di masjid-masjid yang tidak sunnah. Ustaz dipanggil dia enggak tegur, enggak boleh. Antum juga enggak boleh jadi imam di masjid-masjid yang seperti itu, enggak boleh. Ketegasan ini penting, sikap ini penting. Ahlu sunnah kepada ahlu bidah. Kenapa? Dari mulai dulu Nabi SAW mengajarkan punya sikap. Sahabat mengajarkan juga sikap kepada ahlu bidah. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus. Dan dalam kitab-kitab mereka nanti insya Allah pekan depan ada penjelasannya, bahwa kita harus punya mauqif, sikap kepada ahlu bidah itu. Jadi masjidnya kita bilang kepada pengurusnya, pokoknya masjid ini enggak boleh ada ustaz yang lain masuk. Enggak boleh. Ya, kalau dijelas dia hizbi aroki, ini enggak boleh. Ngisi di sini. Tegas. Kalau memang yayasannya memang yayasan yang jelas orang-orangnya sunnah semua. Harus tegas. Dari dulu ustaz ini enggak benar, masalah kita berhentikan. Kita jelaskan kepada mereka. Supaya apa? Supaya murid-murid kita enggak ikut mereka. Atau umpamanya ustaznya dari laskar jihad juga enggak boleh. Enggak boleh. Ini hizbi ini. Sama. Enggak boleh laskar jihad. Selama-lamanya enggak boleh ikut. Nama aja laskar jihad, nama yang bid'ah ini. Enggak boleh hadir. Ada tokoh-tokoh laskar jihad masih gentayangan di sini. Ya. Baik Jakarta Bogor, enggak boleh hadir, enggak boleh ikut, enggak boleh dengar ceramahnya selama-lamanya. Silakan yang lain pertanyaannya. Nah, alhamdulillah baik, terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada kami gabungkan. Nah, ya Ustaz, saya seorang anak atau remaja yang memiliki orang tua yang menentang dakwah sunnah pada akhir-akhir ini. Ayah saya yang sering mendengar ceramah ahlul bid'ah dari da'i-da'i yang selalu membuat tuduhan kepada dakwah sunnah ini, sehingga akhir-akhir ini saya dilarang hadir di kajian sunnah. Bagaimana cara menghadapinya Ustaz? Bagaimana cara saya menghadapinya? Apakah saya harus berbohong kepada orang tua setiap saya ingin pergi ke kajian sunnah? Mohon jawaban dan nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu sunnah. Sebenarnya antum sudah bersyukur kepada Allah, antum sudah ngaji sunnah. Ini nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Artinya kita mengenal sunnah ini nikmat yang paling besar. Antum bersyukur kepada Allah. Ada penjelasan dari Imam Abu Aliyah, dia seorang tabi'i. Terbawakan di buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti antum lihat di buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya jelaskan di situ bahwa beliau mengatakan jelas. Kata beliau begini, kata Abu Aliyah rahimahullah, inna alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'azamu an hadani Allahu lil islami walam yaj'alni haruriya. Kata Imam Abu Aliyah rahimahullah, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada aku dua nikmat. Aku tidak tahu dari dua nikmat ini, dari dua nikmat Allah ini, mana yang paling besar. Yang pertama, Allah menunjuki aku hidayah kepada agama Islam. Dan kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai penganut haruriyah. Ini asar ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya. Asar ini sahih. Dan juga Imam Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah jamaah. Disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala di juz yang keempat. Penjelasan Imam Abu Aliyah saya bawakan juga itu di halaman 52 di buku konsekuensi. Kemudian saya bawakan juga di mukadimah. Di mukadimah di halaman 5 di buku konsekuensi cinta. Abu Aliyah ini wafat tahun 73 Hijriah. Jadi aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam sejak 10 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menganugerahkan dua nikmat kepadaku. Aku tidak tahu manakah yang paling utama. Yang pertama, Allah menyukai aku hidayah kepada agama Islam. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku penganut paham haruriyah. Jadi penjelasan Abu Aliyah ini yang pertama, bahwa beliau rahimah bersyukur kepada Allah atas karunia hidayah Islam dan terhindar dari agama-agama kafir. Artinya nikmat Islam ini nikmat yang paling besar. Yang kedua, beliau bersyukur kepada Allah dikarunikan nikmat hidayah di atas sunnah, terhindar dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Artinya beliau tidak menjadi apa? Khawarij. Yang ketiga, bahwa fitnahnya bid'ah, firqahnya khawarij adalah bid'ah yang fitnah yang besar, yang bisa mempengaruhi hati, akal dan menakutkan bagi kaum muslimin. Hanya kepada Allah kita berlindung. Ini tiga manfaat. Jadi antum tadi menyebutkan antum sudah mengenal sunnah, belajar sunnah, antum bersyukur. Adapun bapak antum dia mengikuti kajian-kajian atau mendengar kajian al-bid'ah, yang penting antum kuatkan dulu diri antum. Perhatikan, antum kuatkan dulu diri antum untuk belajar sunnah, terus belajar sunnah. Adapun orang tua, kita memberikan nasihat dengan buku-buku gitu. Atau kita ngajak orang tua untuk ikut pengajian sunnah. Kalau enggak bisa, ya sudah masing-masing. Antum doakan orang tua, antum akan diberikan hidayah kepada sunnah. Jadi antum perhatikan, mendakwakan orang tua itu memang sulit. Enggak segampang orang mengajak kepada teman atau yang lainnya. Dan orang tua antum juga kadang-kadang juga pengaruh dari kehidupan yang dulu dia melakukan bid'ah itu. Umurnya sekarang umpamanya 40 atau 50 atau 60, berapa puluh tahun dia jadi ahlul bid'ah itu. Untuk merubah kepada sunnah itu perlu waktu. Gak bisa kata-katakan kita dakwakan sunnah udah berkali-kali, gak cukup. Kenapa? 50 tahun jadi ahlul bid'ah. Apa antum perlu dakwah 50 tahun juga supaya dia bisa berubah? Jadi perlu waktu kan. Mungkin gak sampai 50 tahun, mungkin sabar, harus sabar. Mendakwakan itu harus sabar. Dan doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Tapi antum ngaji sunnah harus wajib. Antum berpegang sunnah wajib. Baca buku-buku. Di samping dengarkan, datang kajian, baca buku. Buku tentang mana salaf ini antum harus baca. Sampai selesai, ulangi lagi. Sehingga jadi kuat kita. Samping itu minta kepada Allah agar kita tetap di atas Islam dan sunnah. Antum juga semuanya yang hadir juga perhatikan doa yang penting bagi kita semuanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa kepada ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Karena bukan mustahil orang itu berubah. Banyak orang-orang yang di akhir hayatnya berubah mengikuti bid'ah. Ada waliyadzubillah nasallahu alaihi wasallam afiyah. Ini fitnah. Itu menunjukkan kepada apa? Akhir kehidupan yang jelek. Matinya apa? Su'ul khotimah. Dan banyak yang seperti ini. Maka jangan sekali-kali bergaul dengan ahlul bid'ah. Jangan. Jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Jadi antum harus tegas. Sekarang antum yang penting ngaji sunnah. Baca buku-buku. Orang tua nasihati dengan cara yang baik. Dan doakan agar Allah memberikan hidayah. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Perlombinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti. Pekan depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.